الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده الرجال بارك الله فيكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ومن أهم ما صنف ومن أهم ما صنف في سرد أسماء الضعفاء والمجروحين ومن تكلم فيهم وأقوال أهل العلم فيهم كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي رحمه الله. ومن أهم ما صنف في سرد أسماء الضعفاء dan termasuk dari karya tulis yang paling penting dalam penyebutan nama-nama rawi yang lemah atau majruhin, rawi-rawi yang dijarah yang mendapatkan celaan-celaan dari para ulama. Wamantukul lima pihim dan rawi-rawi yang diperbincangkan oleh para ulama ahlul jarh wa ta'adil. Waqwali ahli ilmi pihim dan ucapan-ucapan para ulama tentang rawi-rawi tersebut adalah kitab Mizanul I'tidal. Kitab Mizanul I'tidal karya tulis Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Wahuwa kitabun azimul fa'idah. Gazirul madda hawa kathira min asma'il majruhin wal mutakallam fihim. Kitab ini kitab yang sangat agung. Faedahnya besar. Barakallahu fikum. Gazirul madda. Sangat banyak materi. Mencakup banyak nama-nama rawi yang majruhin. Rawi-rawi yang mendapatkan celaan dari para ulama, yang diperbincangkan oleh para ulama. Walam yataqayyad bi kutubi muayyanah. Penulis di sini tidak mengikat diri dengan kitab-kitab tertentu, misalnya kitab Bukhari dan Muslim rijalnya, atau Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, tidak. Bal dzakara jama'atan minal mutaakhirina mimman warada fihimul jarh. Bahkan disebutkan sekelompok dari kalangan mutaakhirin yang juga mendapatkan celaan dari para ulama. Barakallahu fikum. Baik. Wa sahibuhu yani al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala alimun min ahli al-istiqra'i tam wal ma'rifah bi ahwalir rijal. Penulis ini, penulis kitab Mizanul I'tidal, barakallahu fikum, alimun min ahli istiqra, seorang yang alim, memiliki ilmu yang dalam, ahli istiqra, banyak dan luas pengetahuan beliau, at-tam wal ma'rifah bi ahwalir rijal, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang keadaan para rawi. Wa sahibu tahqiqin wa tahririn li'ibaratil a'immatil mutaqaddimin. Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala memiliki kemampuan, yang sahibu tahqiq, yani barakallahu fikum, ini orangnya kritis, tahqiq, setelah dia pelajari, dia memberikan kesimpulan-kesimpulan, wa tahrir, li'ibaratil a'immah, memberikan ungkapan-ungkapan setelah mempelajari, barakallahu fikum, ungkapan para immah mutaqaddimin, beliau memberikan kesimpulan-kesimpulan, wa madzahibihim, dan madhab-madhab para ulama, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan para ulama. Al-Imam adz-Dzahabi ini memiliki kemampuan untuk itu. Wa hadha kulluhu yarfa'u min qimati kitabihi alladhi yu'addu min al-mawsu'at al-ilmiyah allati la yustaghna 'anha allati la yustaghna 'anhu talibu 'ilmin. Wa hadha kulluhu, ini semuanya kelebihan kitab ini, yarfa'u min qimati kitabihi, atau kondisi penulisnya ini mengangkat nilai kitab ini sendiri, kitab Mizanul I'tidal, memberikan apa namanya nilai lebih unggul, barakallahu bikum, alladhi yu'addu minal mawsu'at, yang kitab ini dianggap mawsu'at, yakni tulisan yang begitu luas, barakallahu bikum, al-ilmiyah allati la yastagni anha talibu ilmi, yang tentunya seorang penuntut ilmu tidak akan bisa terlepas kebutuhannya dari kitab ini. Selama dia sebagai penuntut ilmu, dia sangat butuh dengan kitab ini, barakallahu bikum. Kitab Mizanul I'tidal. Barakallahu bikum. Kata penulis, waqad atharatul kalama alaihi wa qaddamtuhu ala kutubil mutaqaddimina li annahu ajma' min tilkal kutub. Waqad atharatul kalama alaihi wa qaddamtuhu, aku mendapati ucapan-ucapan para ulama tentang kitab ini, wa qaddamtuhu ala kutubil mutaqaddimin, dan aku lebih mengunggulkan ini, mendahulukan kitab ini, kitab Mizanul I'tidal, dari kitab-kitab mutaqaddimin sebelumnya. Kenapa? Li'annahu ajma' min tilkal kutub. Karena kitab Mizanul I'tidal ini lebih mengumpulkan, barakallahu fikum, lebih sempurna, lebih baik daripada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kenapa? Fa innahu qad jama'a ma fiha jami'an mimman takallama fihi amman tukullima fihi. Karena di kitab Mizanul I'tidal ini telah dikumpulkan padanya, telah dibicarakan oleh para ulama yang sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi, intinya ini adalah kitab yang merupakan kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Wa urada aqwal al-majruhin al-mujarrihin, wa urada aqwal al-mujarrihin, dan dibawakan di sana juga ucapan para ulama yang menjarah para rawi. Wakada akwalul muaddilin, akwalul muaddil, demikian juga disebutkan di sana ucapan ulama-ulama yang mentadil, memuji para rawi. Fahuwa min hadhihi nahiyati ajma', maka kitab Mizanul I'tidal ini dari sisi ini lebih barakallahu bikum, lebih lengkap, lebih sempurna dari kitab-kitab rijal sebelumnya. Wa kadzalika li annahu lam yaqif 'inda tabaqatin muayyanah, demikian juga karena kitab ini tidak memfokuskan untuk tingkatan-tingkatan rawi tertentu atau kitab-kitab tertentu, barakallahu fikum. Bal dzakara kullu man tukulli ma fihi bi adna jarhin. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan siapapun yang diperbincangkan oleh para ulama walaupun celaannya sedikit, tetap disebutkan bahwa di antara para ulama ada yang mencela si fulan. Wa illam yasbuti, walaupun celaan itu sebenarnya tidaklah benar adanya. Al-muhim, dipungkul-pungkulkan, si fulan rawi. Ada yang memujinya, siapa yang memujinya disebutkan pujiannya. Siapa mencelanya disebutkan celaan-celaannya. Sedikit atau banyak disebutkan. Benar atau tidak celaan itu tetap disebutkan. Barakallahu fiik. Sehingga kitab ini kitab besar, barakallahu bikum, mengumpulkan sekian banyak rawi-rawi. Wa qad asyara fi kitabihi ila ruwatil kutubi sittah wa ramaza ilaihim wa ramaza birumusin tadullu ala man akhraja lahum min ashabi sittah. Wa qad asyara fi kitabihi ila ruwatil kutubi sittah, dan beliau sendiri mengisyaratkan dalam kitabnya ini ke rawi-rawi yang itu merupakan rawi kutubus sittah. Barakallahu. Dengan rumus-rumus barakallahu fikum tadulu ala man akhrajalahu, menunjukkan bahwa rawi ini dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari ka, Muslim ka, Abu Daud ka, Tirmidzi ka, Nasa'i ka, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Fa asyara li asyittah bi ain. Rawi itu disebutkan, kemudian dikasih rumus ain, berarti rawi ini dikeluarkan hadisnya oleh penulis kitab yang enam ini, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, barakallahu fikum. Ibn Hibban fa asyara lil sittati bi ain wa asyara lil arba'ah, kemudian yang empat yakni Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan ain waw. Barakallahu fik. Kalau beliau menyebutkan seorang rawi kemudian diberi rumus ain waw, berarti yang mengeluarkan hadis orang ini empat ashabus sunan. Kalau Bukhari to, beliau menyebutkan kha. Barakallahu fikum. Hanya Imam Bukhari yang mengeluarkan hadisnya. Wali Muslim, kalau Muslim to, maka beliau tulis mim. Wali Abi Daud, kalau Abu Daud yang mengeluarkannya, ditulis dal. Wali Tirmidzi dengan huruf ta, wali Nasa'i dengan sin. Wali Ibn Majah dengan khaf. Wa huwa kitabun azimul faidah lakina li talibil ilmi anhu insyaallah. Dan ini kitab yang sangat besar faedahnya, tidak ada gina, tidak ada rasa cukup bagi penuntut ilmu darinya. Jadi semua penuntut ilmu butuh dengan kitab ini insyaallah taala. Fajazallahu muallifahu khairal jaza wa askanahu fasiha jannati. Jinanihi. Fajazallahu muallifahu khairal jaza, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penulis ini sebaik-baik balasan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di surga-surganya yang lapang. Barakallahu fikum. Ini kitab Mizanul I'tidal. Baik. Jadi lebih luas pembahasannya tentang rawi-rawi. Dan masya Allah rumus-rumus ini akan membantu seorang bahis untuk melihat bahwa ternyata si fulan dikeluarkan hadisnya oleh barakallahu fikum Imam fulan dengan rumus-rumus tadi. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.